وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu luang, membuka hati kita, meringankan langkah kaki kita dalam rangka untuk berubudiyah kepada Allah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini tentunya wajib bagi kita untuk mensyukurinya dan wajib bagi kita untuk senantiasa istimrar ya dalam menjalaninya, ya, istiqamah dalam menjalaninya. Sehingga barakallahu fikum, apa yang kita upayakan pada hari ini, kita harapkan insyaallah Subhanahu wa taala kebaikan, kita harapkan insyaallah Subhanahu wa taala balasan, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah membalas umat-umat terdahulu dengan kebaikan di mana mereka menghabiskan usia mereka dalam rangka untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Wabid As-Sayyid min Kalam At-Tayyib yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, na'am, kita telah masuk kepada tanda-tanda ya, bentuk pengagungan terhadap perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya, telah menyebutkan ya, bagaimana penggambaran ya, seseorang yang dia ya, dalam keadaan mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam keadaan tidak mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya sudah kita lalui pada pertemuan yang telah lalu barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Fa idza فوت العبد عليه هذا الربح خسر طبعا. Maka jika seorang hamba itu terluput ya, pada dirinya keberuntungan ini ya, yaitu keberuntungan ya, dari dia dalam mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya, betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya, di mana dia tanpa adanya na'am riya di dalamnya ya, sehingga betul-betul menjalankan perintah dan menjauhi larangan karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang terlepas daripada ini ya, maka sungguh dia telah luput dari keberuntungan ini. Pahala, ganjaran, ya, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, khassara qat'an, dan dia telah merugi dengan kerugian yang pasti. Pasti orang ini akan merugi. Orang yang mengaku mencintai Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, ya, tapi anggota badannya tidak bergerak untuk beribadah kepada Allah, ataupun ketika anggota badannya bergerak untuk beribadah kepada Allah dalam rangka riaan, dalam rangka agar dia ingin ya, dilihat oleh manusia dalam rangka dia ingin dipuji oleh manusia, atau ketika seorang hamba menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala bukan karena takut kepada Allah, tapi karena khawatir kalau dia tertangkap basah melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, ya, dia akan mendapatkan hukuman ya di dunia ini, sehingga jatuhlah pamornya, jatuhlah kewibawaannya, jatuhlah kedudukannya di sisi manusia, sehingga rendah di sisi manusia ya, disebabkan karena maksiat yang dia lakukan tersebut. Sehingga ini yang dia khawatirkan, barakallahu fikum, maka dia akan merugi dengan kerugian yang pasti. Wa katsirun minal ulama'i yaqul, dan banyak dari kalangan para ulama mengatakan ya, la salata lahu ya, wa huwa baridul qalbi ya, tidak ada salat baginya ya, wa huwa baridul qalbi, dalam keadaan dingin hatinya ya, baridul qalbi ini istilah orang Arab, maksudnya tidak ada kesemangatan ya, dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat ya, dingin hatinya ya, menganggap sepele salat itu ya. Naam ya, tidak ada ketika waktu salat sudah mau tiba, tidak ada kesemangatan untuk dia melakukan persiapan sebagaimana kalau seandainya dia piknik ya, dia ya plesiran ya, dia bersemangat menyiapkan ini, menyiapkan itu, mengatur waktunya segala macamnya. Tapi ketika perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu datang, dia menganggap biasa saja. Contoh salat, dia tidak mempersiapkannya. Ya. Dia bahkan menunda-nunda kedatangannya ke masjid. Ya. Sehingga barakallahu fikum, ya. Maka ini termasuk hati yang barid, hati yang dingin. Ya. Fari'u min hadhihi al-musibah. Ya. Kosong ya dari bagian-bagian ini ya, bagian-bagian kesemangatan, bagian-bagian juhud, kesungguh-sungguhan dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ghairu murta'in laha, tidak merasa takut kepada apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Larangan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, biasa-biasa saja. Ya. Fa hadza min adami ta'dhimi amrillah taala fi qalbi. Ya, maka yang seperti ini ya, min adami ta'dhim, tidak adanya pengagungan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, barakallahu fikum. Nah, وكذلك dan yang demikian lagi ya, termasuk perkara yang merugikan seorang hamba, idza fatahu awwal alwaqt alladhi huwa ridwanullah taala ya, ini Syekh sedang membawa sebuah contoh perintah yaitu salat ya. Nah, termasuk orang yang rugi dirinya melewatkan sekian keutamaan pahala-pahala dari ibadah salat. Nah, adalah seorang hamba, jika seorang hamba terluput ya, awal waktu alladhi huwa ridwanullah taala ya, terluput dari bersegera untuk melaksanakan salat di awal waktu, maksudnya tidak menunda-nunda, bersegera mempersiapkan diri ya, langsung hadir ke masjid ya, tidak masbuk atau yang lainnya ya. Nah, wa huwa ridwanullah taala, dalam keadaan orang yang berawal-awal ke masjid adalah termasuk yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ya, na'am, dari demikian pula dari Daruqutni dari hadis Ibnu Udar radiyallahu ta'ala anhumah ya, jadi Al-Imam Al-Qayyim menukil kalimat ini bersumber dari hadis dari Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah. Artinya apa? Orang yang bersegera datang ke masjid di awal waktu dengan tanpa menunda-nundanya, artinya dia sudah siap sebelum iqamah ditegakkan ya, dia sempat sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, ya, kemudian sempat berdoa, ya, terlebih dahulu berzikir terlebih dahulu, maka ini mendapatkan, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keutamaan dari sisi ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Au fatahu shaffi, ya. Au fatahu shaffi al-awwal alladhi yusalli Allah wa malaikatuhu ala mayamini. Ya. Atau seorang hamba itu terluput dari saf pertama, ya, di mana saf pertama ini Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepadanya dari arah kanannya. Masya Allah. Ya, tentunya ini nasihat buat kami pribadi, ya, dan semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian yang mendengarkan nasihat Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ini. Ya. Agar bersemangat untuk merubah setiap langkah yang tadinya kita lalai, yang tadinya kita bermudah-mudahan, yang tadinya kita menganggap remeh perkara sholat ini, agar kita kembali untuk bersemangat dalam melakukan sholat tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat, ya, kepada seorang hamba yang berada di saf-saf awal, ya, daripada salatul jamaah. Dan ini sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, ya, demikian pula yang lainnya dari sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, walau ya'lamu al-'abdu fadilatahu lahalada 'alayhi lakanat qur'atun. Ya. Naam. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, kalaulah seandainya seorang hamba itu mengetahui fadilah, keutamaan dari, ya, berawal waktu dalam salat, berada di saf terdepan dalam salat, ya, lahalada 'alayhi, ya, niscaya dia akan merebut tempat itu. Ya. Lahalada 'alaihi, dia berusaha rebut-rebutan, ya, untuk berada di saf terdepan. Ya. Walakanat qur'atun, bahkan sampai-sampai dia harus, ya, mengundinya karena saking rebut-rebutan, harus diundi. Siapa orang yang, ya, berhak pertama mendapatkan saf terdepan? Karena dia tahu keutamaan saf terdepan dalam sholat. Barakallahu fikum. Nah, ya, sampai seperti itu. Kalaulah seorang hamba tahu keutamaan saf terdepan yang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat terhadap orang yang berada di saf-saf terdepan tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Ila huna, sampai di sini kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah. Ya. Maka kembali kami ingatkan nasihat ini untuk diri kami pribadi, barakallahu fikum, ya, dan semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian, barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang paling penting rahimahullahi rahimahullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan. Nah. وكذلك demikian juga, ya, yaitu orang yang akan merasa sedih, yang merasa rugi, ya, fawdul jam'i al-kathir alladhi tadha'afa as-salatu bikathrati wa qillati, ya, dan demikian juga, ya, seorang hamba yang dia luput, ya, al-jam'i al-kathir, dari jumlah yang banyak, alladhi tadha'afa as-salat, yang, ya, pahala salat itu berlipat-lipat, ya, baik dalam kelipatan yang banyak maupun dalam kelipatan yang sedikit, ya. Jadi orang itu pasti akan merugi dan bersedih, merasa sedih kalau dia tahu keutamaannya daripada salat tersebut, ya, banyaknya pahala, banyaknya balasan, banyaknya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersegera dalam hadir salat dan bersegera dalam ataupun berusaha untuk mendapatkan shaf awal yang dalam salat berjamaah barakallahu fikum. Nah, wa kullama kathara al-jam'u kana ahabba ila Allah 'azza wa jalla. Maka tatkala kathara al-jam'u, makin banyaknya yakni makin banyaknya pahala salat tersebut, kana ahabba ila Allah 'azza wa jalla, tentu akan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang yang melakukan sholat itu derajatnya berbeda-beda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makin bersemangat dia dalam melakukan, menghadiri sholat, bersegera mendapat shaf ke depan, nanti akan dibahas juga tentang khusyuk dalam sholat, maka tentunya makin banyak pahala yang akan diraih. Dan orang yang makin banyak pahalanya, tentunya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena perjuangannya, kesungguh-sungguhannya, kepeduliannya, kecintaannya terhadap perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta perintah Allah dengan dia menjalankannya. Cinta terhadap larangan Allah yang maksudnya dia segera menjauhinya. Karena dia cinta kepada Allah sehingga dia menjauhi larangan tersebut. Naam. Maka barakallahu fikum. Ya, orang yang seperti ini tentunya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya berbeda dengan orang-orang yang santai-santai. Dia sholat, bukan dia tidak sholat, dia sholat. Namun terkadang santai. Menganggap remeh sholat itu. Sholat itu seperti hanya ritual harian saja. Hanya ritual harian. Bukan menjadi sebuah kebutuhan. Bukan menjadi sebuah harapan yang akan dibawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini sangat mengkhawatirkan barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa kullama ba'udat al-khuta. Nah, dan tatkala langkahnya semakin jauh, wa kullama ba'udat al-khuta kanat khatwatan takhuttu khathiyah. Dan tatkala langkahnya semakin jauh untuk menempuh tempat, menempuh masjid, tempat dia sholat, khatwatan takhuttu khathiyah, satu langkah yang dia langkahkan kakinya ke masjid, maka satu langkah itu akan menghapus satu kesalahan. Satu langkah akan menghapus satu kesalahan. Wa ukhra tarfa'u darajat. Dan yang lainnya, langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhwan fillah rahimakumullah, langkah kaki kita menuju ke rumah, dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka berubudiyah, beribadah kepada Allah, dalam rangka menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ini dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan perkara yang disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua anggota tubuh yang bergerak untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, akan dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala perjuangannya, pengorbanannya yang dia lakukan untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan tentunya ini barakallahu fikum, sebagaimana dalam sebuah hadis, ucapan daripada Ibnu Qayyim ini, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a ilal masjidil jama'ati wa khatwatun tamhu sayyi'atan wa khatwatun tukatabu lahu hasanatun zahiban wa raji'an. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, ya, wa khatwatun tamhu sayyi'atan, satu langkahnya akan menghapus satu keburukannya, kejelekannya. Wa khatwatun tuktabu lahu, dan satu langkahnya juga, ya, ditulis baginya hasanatun, satu kebaikan. Zahiban, baik ketika dia pergi menuju masjid, wa raji'an, ya, ataupun ya, setelah dia kembali dari masjid. Artinya berangkat ke masjid mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika dia pulang juga ke masjid, langkah kakinya juga dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, tentunya semakin jauh langkah kaki seorang menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak pula pahala keutamaan yang diraih oleh seorang hamba. Maka pada hari ini, masya Allah, ya, antum yang hadir di sini mungkin, ya, jauh tempatnya dari masjid ini, tapi antum berjuang, berusaha, ya, untuk datang ke masjid ini dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah dalam hati-hati antum, yakinlah dalam hati-hati antum, bahwasanya setiap langkah kakiku akan dinilai, akan aku harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pahala, ganjaran kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia dan di akhirat barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, kalau begitu, ya, kami yang ada di sini, ya, sholat saja di masjid luar sana, ya, agar makin banyak pahalanya. Ya, karena setiap langkah kaki menuju ke masjid, satu langkah akan dihitung, ya, kepada saat menghapus satu kejelekan dan akan ditulis kepada satu kebaikan. Jadi semakin banyak langkah akan, ya, mendapatkan ini semua. Namun, ya, jika itu yang dipertanyakan, ya, datang sebuah hadis, ya, di dalam Sahih Al-Jami', di mana Rasulullah SAW bersabda, "Liyusalli ar-rajulu fil masjid alladhi yalihi wa la yattabi' al-masajid." Seorang itu harus sholat di masjidnya, di masjid sekitarnya, ya, dan tidak mencari masjid-masjid yang lain. Artinya apa? Dia dahulukan masjid yang paling terdekat, masjid yang paling terdekat. Ini hukum asal. Seorang yang sholat itu harus mendahulukan masjid yang terdekat, hukum asal. Namun ketika terjadi, ya, permasalahan, contoh misal masjid yang terdekat di rumah kita itu tidak tegak di atas sunnah, tidak tegak di atas sunnah, hidup di atas kebidahan, bahkan mengajak kekufuran, bahkan imamnya seorang kahin, seorang dukun, ataupun imamnya seorang yang halful yahya, atau seorang imamnya yang, ya, ahli hisab, ahli hisab, ya, maksudnya perokok, ya, atau imamnya yang isbar, maka lebih utama bagi seorang tersebut mencari masjid yang lebih menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum dari sisi keadaan yang kedua. Namun berbeda lagi keadaannya jika terjadi mudharat yang besar. Ketika kita menilai, oh, ini imamnya, waduh, imamnya perokok, imamnya cukur jenggot, ya, tapi kalau seandainya, ya, aku tidak sholat di masjid ini, ini akan mengkhawatir akan terjadi fitnah besar. Atau bisa dikatakan tidak naat bermasyarakat. Artinya apa? Setiap kita ya ikhwani, ada emban di emban ya, mengemban dakwah ila Allah Jalla wa'ala. Ketika seorang hamba memutuskan hidup menjalani di atas Al-Quran wa Sunnah, maka dirinya sudah termasuk memiliki kewajiban dalam berdakwah, walaupun dia tidak bisa menyampaikan dengan lisan. Tentunya dia bisa mewujudkan dakwah tersebut dengan amalan. Nah, sehingga jika melihat perkara tersebut, mubarak yang lebih besar kalau seandainya saya tidak sholat di tempat tersebut, maka pilihlah lebih baik sholat di tempat tersebut selama imamnya bukan kahin, bukan seorang dukun, bukan syi'i, bukan seorang syiah. Nah, maka boleh bagi kita untuk tetap sholat di masjid di sekitar rumah kita. Nah, namun jika seorang imamnya dikenal sebagai seorang dukun, seorang peramal, ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka bagaimana kita sholat di belakang orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Taala? Nah, adapun perkara-perkara yang lainnya yang bisa direjam ketika ada maslahat yang besar untuk kita, lebih baik sholat di tempat tersebut. Nah, baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh misal lagi keadaan yang sekarang ini. Wabah, pandemi virus corona. Maka ini tidak diragukan lagi. Selama masjid, masjid itu di sekitar rumah kita, tapi dia tidak menerapkan protokol kesehatan. Yang ini protokol kesehatan adalah perintah dari waliul amr dan juga perintah dari para ulama. Artinya tidak ada persisian antara pemerintah dengan ulama. Nah, maka tidak ada kemaslahatan lain selain engkau mencari masjid yang menerapkan protokol kesehatan dan secara sempurna. Barakallahu fiik. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita melakukan hal ini dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan merendahkan manusia, tidak, bukan menghina manusia, tidak. Oh, si bulan tidak sholat di tempat sini, sholatnya malah di sana. Oh, nah, ada apa dengan masjid kita ini? Bukan, kita bukan merendahkan masjid tersebut, itu rumah Allah, tapi kita mencari keutamaan sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bersemangat untuk mencari keutamaan yang lebih besar, tentunya dengan masyihat melihat maslahat dan mafsadatnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi syahidnya, intinya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, setiap langkah kaki kita menuju ke rumah dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Taala, baik pergi maupun pulangnya, akan dihitung kebaikan, akan menghapus kejelekan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Nah, dan jangan dilupakan, harus diniatkan ini. Karena ibadah itu perlu ada niat. Kalau kita hanya sekedar jalan biasa, lupa ataupun tidak merasa bahwasanya langkah kaki kita itu akan, kita tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau langkah kaki kita itu bernilai pahala di sisi Allah, maka akan sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana kita bekerja, bekerja mencari nafkah, kalau kita pasang niat, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, karena itu kewajiban seorang suami mencari nafkah untuk istri dan anaknya, maka akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kalau hanya sekedar dia sebagaimana rutinitas biasa, dia bekerja, pulang tanpa ada niat ibadah di dalamnya, maka Tidak ada nilai ibadah tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la bissawab. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah wa kadzalika. Dan demikian juga fawdul khusyu'i fi shalah. Ya. Seorang hamba yang luput dari khusyuk di dalam sholat. Ini kita sudah masuk dalam bab khusyuk dalam sholat. Sebenarnya berat untuk kami membacakan nasihat Imam Al-Qayyim. Karena setelah kami merujukan, ya, subhanallah, ya, berat untuk kita mendengarkan nasihat ini. Karena nasihat ini tentunya akan menghujam diri-diri kita. Ya. Nah, tentang khusyuk di dalam sholat. Nah, namun karena al-haq harus disampaikan para ulama, walaupun itu menghantam diri pribadi, maka al-haq harus tetap kita sampaikan untuk pembelajaran bagi diri kita pribadi, ya, agar kita lebih baik lagi para ulama. Wa kadzalika fadlul khusyu' fi shalah wa hudhur al-qalb fiha baina yaday rabbi tabaraka wa ta'ala. Ya, dan demikian juga seorang hamba yang luput dari kekhusyuan dalam sholat dan luput daripada hadirnya hati di dalam sholat, yang mana dihadap yang ini semua harus dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Rabb Tabaraka Wa Taala, alladhi wa ruhuha wa lubuha, yang mana khusyuk dan hadirnya hati di dalam sholat adalah ruhnya sholat dan naam intinya sholat, ruhnya sholat dan intinya sholat. Nah, fasholatun bila khusyu'in wala hudurin kabadanil mayyitin la ruha fi. Masya Allah. Ya, kata Imam Al-Qayyim, maka sholat yang tidak adanya khusyuk di dalamnya, ya, wala hudurin dan tidak hadirnya hati dalam sholat tersebut, kabadani mayyitin, seperti jasad badan, ya, mayyit la ruha fi, tidak ada ruh di dalam mayit tersebut. Karena memang mayit tidak ada ruhnya lagi. Seorang mayit ruhnya sudah keluar dari jasadnya, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya, demikian pengibaratan dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang keadaan salat yang tidak khusyuk. Ya, nah. Maka ikhwan fil din rahimakumullah, inilah spesialisasi Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Selalu menjelaskan dengan membawa pemahaman yang mudah dicerna oleh manusia. Inilah keutamaan beliau rahimahullahu taala. Ya. Maka seorang yang baru mengenal sunnah ataupun orang yang baru masuk Islam, kalau ketemu Ibnu Qayyim, maka insyaallah biidznillah taala mungkin akan menjadi orang yang alim dan abid, orang yang berilmu dan senantiasa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang itu mau dijelaskan sesuai dengan logikanya dulu. Seorang itu kenapa sih kok demikian-demikian? Ya. Kalau dihadirkan dalil, sekian hujjah dan Al-Quran dan Sunnah, kadang-kadang janganlah, tidak usah ngomong dalil-dalil sama saya. Tolong pahamkan logika saya terhadap apa yang kau lakukan pada hari ini. Maka diantara para ulama, dan memang ulama memahami itu semua, tapi ya ada diantara sekian para ulama termasuk di dalamnya Al-Imam Al-Qayyim yang mampu memberikan analogi-analogi yang mudah dicerna oleh, ya, manusia. Nah, nanti akan kita dengarkan bagaimana analogi yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala terhadap seorang yang tidak khusyuk dalam salat. Nah. Baik, qala Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, afala yastahi al-'abdu an yahdiya ila makhluqin mithlahu 'abdan mayyitan atau jariyatan maitatan. Ya. Maka kata Imam Al-Qayyim, tidaklah seorang hamba itu merasa malu, ya, yang dia memberikan hadiah, memberikan hadiah kepada makhluk, ya, mungkin kepada temannya, kepada karib kerabatnya. Ini sudah masuk kepada takribul afham, pendekatan pemahaman yang akan dibawa pada Imam Al-Qayyim yang bisa dicerna dengan logika. Ya. Tidaklah seorang itu malu, seorang hamba itu malu, ya, ketika dia membawa hadiah kepada temannya berupa abdan mayitan, seorang budak, ya, yang mati mayit. Ya. Jadi si ana misalnya ingin menghadiahkan kepada antum, ya, seorang budak. Ya. Tujuannya adalah untuk melayani antum, ya, untuk menservis antum. Tapi yang ana bawa budak yang mati, nggak bisa apa-apa, mayit. Nah, jadi paham ya? Nah, atau seorang jariah dan budak wanita dalam keadaan mati, mayit, mayit kan? Nah, ya. Fama dhanna hadha al-'abdu an tab'a tilka al-hadiyyatu mimman qatadahu biha min malikin aw amirin aw ghairihi. Ya. Dan bagaimana pendapat hamba ini, ya, ketika dia membawa hadiah tersebut, ya, yang dia tujukan kepada orang-orang yang lebih besar daripada temannya tadi. Hadiah tersebut, hadiah budak yang mati ini, mayit ini dia bawa, dia kasih sebagai hadiah kepada malikin, kepada raja, ya, kepada amirin, kepada pemimpin, au ghairihi, kepada selainnya, ya, seperti menteri, seperti orang-orang pejabat yang lainnya, orang-orang penting lainnya, ya, dia bawakan mayit yang enggak bisa apa-apa. Nah, ya. Fahakadha sawa'a shalahi, ya, al-qadiyati 'an al-khushu'. Maka, ya, demikianlah, ya, sama halnya seperti sholat, ya, yang kosong sholat tersebut dari khusyuk wa huduri. Nah, yang kosong dari khusyuk dan tidak hadir di hati, ya. Jadi kalau tadi analoginya seorang hamba yang ingin menghadiahkan kepada raja, kepada teman, bahkan raja, seorang mayit, ya, tentunya apa faedahnya? Diterima atau tidak? Tidak diterima, karena tidak akan berguna, bahkan mungkin menyusahkan. Ya. Tidak akan diterima mayit tersebut, karena tidak memberikan manfaat. Demikian pula sholat. Ketika seorang hamba sholat, dalam keadaan ruhnya tidak ada, tidak hadir hatinya, tidak khusyuk dia, seperti dia sedang, ya, membawakan, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan membawa, ya, enggak kosong, ya, enggak ada apa-apa, enggak ada nilainya solat itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah diterima oleh Allah? Maksudnya ini, orang yang kosong hatinya, tidak khusyuk hati dalam solat, apakah akan bermanfaat di sisi Allah, ya, yang dia bawa ini, ya, dengan ibadah solat ini, apakah bermanfaat bagi Allah? Apakah akan, ya, dipuji oleh Allah? Apakah akan naaf, ya, dijadikan sebagai limpahan pahala dari Allah? Yang dibawa kosong, tidak ada apa-apanya, karena rohnya sudah lari dari jasadnya ketika sholat. Bahkan ketika dia sholat, dia lupa baca apa tadi, surat apa tadi. Nah, ya, maka inilah analogi takribul afham, pendekatan pemahaman yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Naam. Fahakadha sawa'a salati al-khaliyati 'anil khushu' wa hudur wa jam'il himmati 'ala Allah ta'ala. Ya. Dan seperti inilah, ya, salat yang jika salat itu kosong dari kekhusyuan, hadirnya hati, dan jam'i al himmah atau antusias yang tinggi, semangat yang tinggi. Ya. Semua jam'i al-himmah maksudnya terkumpul padanya, yaitu semangat. Ya, artinya misalnya kita artikan sebagai antusias yang tinggi untuk menyambut sholat itu. Persiapan yang betul-betul dia, persiapan yang fokus untuk menghadapi perintah sholat itu. Tapi tidak ada ini pada seorang hamba yang kosong hatinya, ya, dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaikan dia membawa hadiah, ya, yang berupa seorang hamba yang sudah mati, ya, kepada seorang raja, maka tidak akan bermanfaat, tidak akan diterima, ya, oleh raja tersebut. Demikian pula sholat, barakallahu fikum. Naam. Ya. Fiha bimanzilatin hadzal 'abdu. Ya. Pada sholat seperti inilah kedudukan hamba awil amah atau seorang wanita al-mayyit. Demikianlah kedudukan, ya, hamba seorang budak laki-laki atau hamba laki-laki ataupun seorang hamba yang wanita seperti mayit, ya, alladhi yuridu ihda'ahu ila ba'dil muluk, ya, yang dia ingin memberikan hadiah kepada raja, ya, wa li hadza la yaqbaluha Allah taala minhu, dan oleh karena ini jika seperti ini keadaannya dalam salat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat darinya. Subhanallah. Ya. Maka inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim sebagai bahan introspeksi bagi kami pribadi, ya. Dan semoga juga menjadi bahan porsi bagi kita semua untuk begitu pentingnya khusyuk menghadirkan hati dalam salat dan antusias, himmah, semangat yang tinggi untuk menyambut perintah sholat tersebut. Nah, ya. Wa in asqata'at as-salatu al-farda fi ahkam dunya, ya. Walaupun, ya, sholat yang dia kerjakan tersebut, ya, telah menggugurkan kewajiban hukum di dunia. Artinya apa? Walau khusyuk atau tidaknya khusyuk seorang hamba dalam sholat bukan membatalkan sholat, tidak. Ya. Karena khusyuk dan sholat bukan syarat sahnya sholat, bukan. Ya. Maksudnya ini, walaupun dia sudah menunaikan kewajibannya untuk mengerjakan sholat, ya, sudah gugur kewajibannya, hukumnya di dunia, namun kosong keadaannya, tidak ada amalannya, tidak ada apa-apa yang akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Wala yutibuhu 'alaiha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membalas, ya, bagi dirinya atas amalan salat tersebut. Nah. Saikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Inilah keadaan yang mengerikan. Ya, yang harus kita sadari, yang harus kita perjuangkan mulai hari ini, barakallahu fikum, untuk senantiasa kita, ya, khusyuk dalam salat-salat kita, barakallahu fikum, ya. Dan kami menukil, ya, mungkin harus kita seimbangkan, ya, kalau tadi kita na'am khawatir akan salat-salat kita karena ketidakkhusyuan kita dalam salat, maka perlu kita sampaikan kiat-kiat bagaimana khusyuk dalam salat. Ya. Maka di antara yang kami nukil dari para ulama, ya, di antara sebab, ya, yang bisa kita tempuh untuk agar khusyuk dalam sholat, yang pertama adalah dibantu dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah di rumah-rumah kita. Ya. Kita hidupkan sholat-sholat sunnah di rumah-rumah kita. Ya. Sholat duha, sholat, ya, tahajud, ya, na'am, ya, sholat witir, ya, dan sholat-sholat qabliyah yang lainnya, ya. Nah, kita hidupkan, semangat kita hidupkan di rumah-rumah kita, ya. Karena kalau hanya kita mengandalkan sholat wajib saja di masjid, ya, maka bagaimana kekuatan kita, ya, dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala karena tidak dibantu dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, sebelum kita melakukan sholat wajib, kita pemanasan dulu dengan sholat sunnah. Maka ada yang namanya sholat tahiyatul masjid. Maka manfaatkan kesempatan ini. ya, untuk kita mempersiapkan diri sebelum masuk waktunya tegaknya sholat wajib. Ya, kita sholat sunnah terlebih dahulu. Nah, kemudian barakallahu fikum, ya, kita harus memahami makna dari setiap apa yang kita baca dalam sholat. Ya. Karena ikhwan yang kebir rahimahumullah, kalaulah kita tahu setiap makna yang kita baca dalam sholat, pasti akan terus air mata ini mengalir barakallahu fikum. Karena kita awali dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, yang artinya Allah maha besar. Maka kalau kita paham makna maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, naam, yang mengatur alam raya ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan rizki, maka kalau kita pahami kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka tentunya ya, kita tidak akan mampu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan yang lalai, dengan keadaan yang kosong dari setiap amalan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalamnya, ada janji kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Ya. Nah, ini perjanjian kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala tempat untuk kita ibadah. Demikian pula setelah itu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya kami ya Allah jalan yang lurus, karena kita tidak tahu bagaimana keadaan kita nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa yang ada pada diri kita. Kalau sekarang kita seolah-olah merasa tenang, oh aku sudah sebagai seorang salafi, seolah-olah sudah menjamin kita mati dalam keadaan salafi, seolah-olah sudah menjamin diri kita mati dalam Al-Quran wa Sunnah, dalam keadaan belum ada jaminannya barakallahu fikum. Maka hayati doa ini setiap kita baca dalam solat-solat kita. Kita memohon hidayah, memohon petunjuk, memohon jalan yang lurus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai akhir hayat kita ditutup dengan kematian su'ul khatimah, yaitu dengan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang maghdub alihim, ya Allah subhanahu wa ta'ala benci kepada mereka. Demikian pula orang-orang Nasara yang Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan, yang sesat mereka jalannya. Maka jangan sampai kita terjatuh kepada kematian yang seperti itu barakallahu fikum. Maka kata kita hayati ini barakallahu fikum, setiap hari dalam sholat kita pasti akan berlinang air mata kita mengharap pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita rukuk, kita membaca Subhana Rabbil Azim, Maha Suci Rabb yang Maha Agung, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala harus kita akui, karena Allah lah yang menyelamatkan kita, yang mampu menyelamatkan kita. Nah, demikian pula ketika kita bersujud dalam keadaan kita dalam posisi serendah-rendahnya, yang kita baca Subhana Rabbil A'la, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Bentuk kerendahan diri kita di hadapan Allah, bentuk rasa butuhnya kita kepada Allah, bentuk rasa bangkrutnya kita di hadapan Allah. Maka kalau kita tahu makna daripada apa yang kita baca dalam sholat, wallahi ya ikhwani, air mata ini akan habis untuk kita tumpahkan dalam sholat-sholat kita. Karena berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, kelalaian yang kita terjatuh padanya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, justru kita sering melakukan, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini sebagai bahan koreksi dari kita. Kenapa kita masih terjatuh kepada fahsya, kepada munkar? Dalam kalim Allah katakan, sesungguhnya solat itu akan mencegah engkau dari perbuatan keji dan kemungkaran. Tapi kita masih terjatuh dalam perbuatan keji dan munkar. Ini disebabkan karena solat kita kosong daripada khusyuk, daripada hadirnya hati, daripada semangat yang tinggi dalam menyambutnya. Barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fi din rahimakumullah, sebagai penutup kami bacakan ucapan al-Imam al-Qayyim rahimahullahu taala ya, di dalam ya, kitabnya Ighatsatul Lahazat ya, beliau mengatakan yushamul qalba al-'abd wa ya'tihi min haythu yastati'. Di dalam salat ya, iblis akan senantiasa masuk dan menerka-nerka apa yang disuka oleh seorang hamba tadi yang sedang salat tadi ya, lalu ia akan menggoda ya hamba tersebut sekuat tenaga. Kita harus tahu ya, inilah yang menjadi kiat kita yang berikutnya daripada agar sholat kita bisa khusyuk, yaitu berjuang, berjihad untuk melawan godaan iblis laknatullah alaih dalam sholat ya. Karena kita tahu ya, terkadang berapa banyak inspirasi ini keluar, ide-ide cemerlang itu keluar ya, angan-angan itu bisa keluar justru dalam sholat. Karena demikianlah iblis masuk. Iblis mencari apa yang disukai hamba ini. Oh, hamba ini sedang naam, dia ingin buka usaha. Ya, maka aku kasih ide-ide di dalam sholat. Engkau nanti akan gini-gini caranya seperti ini, seperti ini. Berapa banyak orang yang tadinya lupa, tapi ketika dia sholat dia ingat. Oh, kunci saya sebenarnya jatuh tadi di kamar mandi atau ketinggalan di kantor. Nah, karena demikianlah iblis ya, terus mencari apa yang disukai oleh hamba, apa yang sedang dicita-citakan oleh hamba. Dan hal yang tepat bagi iblis adalah ketika mereka sholat. Nah, maka jangan jadikan sholat sebagai tempat mencari inspirasi. Hati-hati, karena ini adalah jebakan iblis. Nah, ya, maka ikhwan fillah rahimakumullah, inilah di antara kiat-kiat agar kita ya semangat atau bisa khusyuk dalam sholat kita, menghadirkan hati dalam sholat kita, nah, dan bersemangat untuk antusias dalam mempersiapkan diri untuk menjabut ibadah sholat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu sallam wa ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right.